نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Walhamdulillah, pada pagi hari ini, tepat pada tanggal 20 Sya'ban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 6 Mei 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita bisa melanjutkan majlis min majalisil ilm yang merupakan sebuah rutinitas yang kita lakukan setiap pekannya, yang mana ikhwati fillah ya ra'akumullah, majlis yang semacam ini adalah majlis yang mendapatkan keutamaan yang besar, keutamaan yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, ketika di suatu majlis yang dibacakan di dalamnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibacakan di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan dua syariat Islam, sumber murni yang ada di dalam agama kita, Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keduanya merupakan sumber tatkala seorang Muslim akan beramal dengan amalan-amalan ketaatan. Artinya ketika ada seorang Muslim yang mengambil jalan selain jalannya Al-Quranul Karim, selain jalannya Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun jalan tersebut adalah jalan yang baik dalam tanda kutip, maka itu tidak akan menyelamatkan dia dan menyampaikan dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. dua sumber, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa kita sebut dengan harga mati, yang tidak boleh sama sekali diganggu gugat, dikritisi, dikomentari. Ketika datang hukum dari Al-Quranul Karim, datang hukum dari Sunnah Nabi Alaihi Wasallam, itulah yang menjadi hukum bagi seorang Muslim dalam kehidupannya. Maka inilah isi dari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke zaman kita sekarang, sehingga majlis yang seperti inilah yang telah dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa dicari oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, karena keutamaan-keutamaan yang banyak di dalamnya. Maka kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Muhammadiyah, umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus bersemangat dalam mendatangi majlis-majlis yang semisal ini. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, tidak terasa 9 hari ke depan atau 10 hari ke depan biiznillahi ta'ala kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan yang sangat banyak sekali. Ataakum syahrur Ramadan, akan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan, yang dijelaskan di dalam riwayat yang sahih tersebut bahwasanya Allah azza wa jal membuka lebar-lebar abwabul jinan, pintu-pintu surga. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para pembesar-pembesar syaitan. Maka paling tidaknya seorang Muslim ketika akan menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan ini, haruslah dia memiliki at-tamarin, latihan-latihan, yang itu diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, yang kata beliau alaihi salatu wassalam bahwasanya syahrul Sya'ban ini, bulan Sya'ban yang kita berada pada tanggal 20-nya, merupakan syahrun yughfalu fihi katsirun minan nas. Dalam riwayat lain yughfalu fihi nas, banyak sekali dilalaikan oleh manusia, banyak sekali dilupakan. Apa itu bulan Sya'ban? Ma baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Inilah syahr, inilah bulan yang dijelaskan oleh para ulama ussalaf sebagai syahrut tamarin, bulan untuk kita berlatih sebelum memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, sebelum memasuki bulan yang nantinya Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu syurga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Tanpa adanya latihan, kita akan sulit mengamalkan amalan-amalan ketaatan. Kita akan kaget. Sebulan penuh, di bulan Sya'ban misalkan, kita tidak pernah membaca Al-Quranul Karim, tidak pernah berpuasa sunnah, tidak pernah melakukan salatu tahajud, tidak pernah melaksanakan qiyamul lail, tidak pernah bersadaqah, senang berkelahi dengan teman-temannya, senang berseteru, dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan kezaliman. Maka ketika masuknya Ramadan, kita akan kaget. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan hawa nafsu di siang hari. Tidak boleh kita melakukan mubtilat, mufattirat, pembatal-pembatal puasa. Disunnahkan dengan sunnah muakkadah untuk kita melaksanakan qiyamul lail di malam harinya. Jadi siang dan malam penuh dengan amalan-amalan ketaatan. Bagaimana kalau kita tidak melakukan tamarin, melakukan latihan tadi ketika berada di bulan Sya'ban ini? Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, waktu yang tersisa, yang masih 9 atau 10 hari ke depan, masih bisa kita pakai untuk berlatih, melatih diri kita bagaimana bisa terbiasa melakukan amalan-amalan ketaatan. Amalan-amalan ketaatan yang paling banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau berada di bulan Sya'ban. sebagaimana diisyaratkan oleh lanjutan dari hadis yang telah saya sebutkan tadi. Wa uhibbu, kata Nabi SAW, aku mencintai ayurfa'a amali, ketika amalanku itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaim, dan aku dalam keadaan puasa. Artinya beliau berpuasa di bulan Syaban. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, di antara kebiasaan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa pada ayyamul bidh, setiap bulannya. Apakah itu bulan Safar, dari Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, dan yang seterusnya. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap bulannya 3 kali berpuasa ayyamul bidh, yaitu pada tanggal 13, 14, 15-nya. Ada beberapa bulan yang Nabi alaihi salatu wasallam terlewatkan untuk melaksanakan ayyamul bidh, melaksanakan puasa di hari-hari tersebut, di hari ke-13, 14, dan 15. Maka masuknya bulan Syaban beliau jadikan sebagai pengganti. Misalkan yang bulan Jumadal Akhirah beliau tidak sempat melaksanakan puasa bidh, maka di bulan Syaban lah beliau melaksanakan 3 hari. Begitu pula di bulan Jumadal Ula, misalkan beliau tidak sempat melakukan puasa bidh, ayyamul bidh, maka dilakukan atau diganti pada bulan Syaban. Sehingga warid dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya seakan-akan Nabi alaihi salatu wasalam berpuasa 1 bulan penuh di bulan Syaban. Ini adalah tarbiyah, di pendidikan yang diberikan oleh beliau alaihi salatu wasalam kepada kita, agar kita bisa merasakan bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mentarbiyah umat ini agar tidak kaget ketika mendapati sesuatu yang wajib yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia bagi orang-orang yang melaksanakan as-saum di bulan Ramadan adalah agar hamba-hamba tersebut menjadi seorang yang bertakwa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa inilah orang yang akan berhasil menggapai maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan mudah masuk ke dalam syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan mereka al-muttaqin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat yang kata Allah jalla wa ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan Rabb kalian. Karena kita ini sangat butuh dengan maghfirah. Sekian banyak dosa, sekian banyak kelalaian, sekian banyak kezaliman yang kita miliki, itu semua terobati dengan maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada seluruh hambanya, sari'u, bersegeralah kalian menuju maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ampunan tersebut digambarkan di dalam ayat ini oleh Allah Azza wa Jalla, arduha samawati wal ard, luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang sempit. Ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Ini di luar bulan Ramadan, di hari-hari biasa kita ini. Bahkan dalam hadisul qudsi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada siapapun yang melakukan dosa di siang hari, aku adalah zat yang akan mengampuni dosa kalian di malam harinya, kalau kalian bertaubat di malam hari. Bagi mereka yang melakukan dosa di malam hari, aku adalah zat yang mengampuni, yang mengabulkan taubat-taubat kalian, taubat-taubat hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka lakukan di siang hari. Begitu seterusnya. Kita berdosa di malam hari, bertaubat di malam hari, Allah membuka pintu taubatnya. Begitu pula sebaliknya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran ini bukanlah gambaran yang berlebihan. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, arduhas samawati wal ard, luasnya maghfirah, luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. kembali kepada kita. Apakah kita bisa memanfaatkan maghfirah yang luar biasa luasnya itu ataukah tidak bisa? Maka jika ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sekian banyak amalan toleh tercatat pada catatan-catatan kejelekan dan akan dibuka nanti, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yalumanna illa nafsah. Dia enggak bisa mencela kecuali dirinya sendiri. Yang harus dia cela bukannya si fulan yang telah mengajak dia ke tempat hiburan malam, bukannya si Alan yang telah mengajak dia untuk bermaksiat. Tidak bisa dia menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain dalam menzalimi fulan, dalam menzalimi Alan. Fala yalumanna illa nafsah. Tidak ada yang bisa dia salahkan kecuali dirinya sendiri, karena maghfirah Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Disiapkan untuk siapa? Kata Allah Azza wa Jalla, uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan maghfirah tersebut bagi mereka, orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang setelahnya Allah mensifati apa sih amalan-amalan mereka, orang yang bertakwa tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Amalan yang pertama yang dimiliki oleh seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menginfakkan hartanya. Fis-sarra'i wad-dharra. Apakah dia dalam keadaan lapang ataukah dalam keadaan sempit? Sehingga dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar, sedekah bukan hanya ditujukan kepada mereka orang-orang agnia. Sedekah bukan hanya ditujukan untuk mereka orang-orang kaya. Berbeda pembahasan ketika zakat, zakat harta, zakatul mal, na'am. Kalau zakat harta, jelas hanya ditujukan oleh syariat Islam ini, ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kaya, al-aghnia, yang memiliki harta sampai kepada nisabnya 85 gram emas atau 595 gram perak yang bertahan harta tersebut selama 1 tahun, wajib dia keluarkan 2,5%, rubu'ul usyur. Zakatul mal memang ditujukan untuk para agnia, orang-orang yang berada, perekonomiannya mapan. Tapi kalau sedekah dibuka untuk siapa saja. Bahkan fakir, seorang yang miskin juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasanah, yang kita miliki panutan terbaik yang ada di sisi kaum muslimin. Beliau telah kita ketahui adalah seorang yang fakir. Tapi bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan oleh sahabat-sahabat beliau kondisi ketika masuknya bulan Ramadan lebih cepat dari angin ketika beliau bersedekah. Padahal beliau enggak punya apa-apa. Dapurnya Aisyah radhiyallahu taala anha 3 bulan berturut-turut tidak mengepulkan asap. Enggak ada yang bisa dimasak. Bahkan dalam riwayat yang lain, salah satu ummahatul mu'minin menyebutkan, yang dimakan oleh kami keluarga Nabi alaihi salatu wasallam ini keluarga termulia yang pasti akan masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala, ke syurga Allah azza wajal. Apa yang mereka makan? Al-aswadain. Yang mereka makan adalah al-aswadain, beberapa butir kurma dan susu, hanya itu. Bagaimana fakirnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini juga termasuk keutamaan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan fuqara yang ada di zaman beliau, yaitu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya kalian wahai sahabat-sahabatku adalah orang-orang yang fakir, akan tetapi kalian akan mudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, karena tidak banyak yang dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan orang-orang yang berada, dari mana hartanya dia dapat, kemana dia keluarkan, apakah sudah ditunaikan zakatnya, kewajibannya, apakah ada harta riba di dalamnya, atau yang semisal, hisabnya panjang. Berbeda dengan al-fuqara. Maka bersamaan dengan itu, wa ma'adhalik, al-fuqara pun diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensedekahkan hartanya. Nabi alaihi salatu wasallam bukan orang yang hanya menerima bantuan dari orang lain. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam beserta keturunannya yang bernama Ahlul Bait tidak diperkenankan untuk menerima sedekah. Haram untuk mereka. Apa artinya? seorang yang fakir tidak tertutup dari pintu kebaikan jenis pertama, yaitu orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Mereka dalam keadaan lapang mudah bersedekah, dalam keadaan sempit pun mudah bersedekah. Dan yang bersedekah ini, ikhwati fillah ya rahimakumullah, jangan kita bayangkan memberi makan satu ma'had, memberi makan 200 santri. Kalau itu mungkin berat bagi kita orang-orang fuqara. Yang namanya sedekah ini adalah pintu yang luar biasa lebarnya. Kita memberikan kepada tukang sapu di jalanan, bapak yang telah tua renta, 2.000, 5.000, 10.000 dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kita. Yang itu kita niatkan sebagai sedekah. Apakah untuk diri kita sendiri ataukah kepada orang yang telah wafat, ayah ibu kita yang ada di dalam alam barzakh sana? Itu merupakan sedekah. Jadi jangan gambaran yang ada di pikiran kita yang namanya bersedekah haruslah melakukan satu amalan besar, memberi makan dalam bentuk atau dalam kuantitas yang sangat besar. Tidak seperti itu. Yang namanya sedekah, walaupun nominal sedikit yang kita keluarkan, selama niat kita untuk bersedekah, maka itu akan ternilai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri mereka orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghayr. Orang-orang yang mudah menahan amarahnya, karena merupakan salah satu tabiat dasar dari manusia adalah seseorang yang temperamental, mudah marah, mudah tersinggung. Maka mereka orang-orang yang bertakwa adalah al-kadhimin al-ghayd, menahan amarahnya. Ketika dia mudah tersulut, mudah juga untuk dia memadamkan hal tersebut. Bukan orang yang mudah terpacu emosinya kemudian melampiaskan kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Bukan seperti itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Bahkan sebaliknya, ketika mereka bisa untuk memendam amarahnya, dia sabar. Dan telah kita sebutkan keutamaan orang-orang yang bersabar di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka akan mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla yang tidak terbatas, sangat besar sekali. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, amalan yang ketiga yang dimiliki oleh mereka orang-orang yang bertakwa adalah wal afin 'anil nas, suka memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi dari pertama tadi suka bersedekah, suka menahan amarah, kemudian yang ketiga suka memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Ini sifat-sifat yang sebenarnya harus kita persiapkan dari sekarang. Jangan ketika nanti masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, baru kita melatih diri kita untuk bisa mudah bersedekah, mudah menahan amarah, mudah memaafkan manusia. Lah, dari sekarang sudah kita latih. Ini syahr tamrin, ini bulan untuk latihan. Maka inilah kesempatan kita. Sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga waktu yang tersisa yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa-nyawa kita. Allah Azza wa Jalla memanjangkan usia-usia kita bisa sampai kepada bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Suka memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat yang mulia, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun." Kami jadikan antara satu dengan yang lainnya dari kalian itu sebagai fitnah, sebagai cobaan. Anak fitnah bagi orang tuanya, orang tuanya pun fitnah bagi sang anak. Tetangga fitnah bagi si fulan, si fulan pun fitnah bagi tetangganya. Saling memberi cobaan. Apa hikmahnya dari ini? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas birun. Apakah kalian bisa bersabar dengan itu? Begitu pula kehidupan suami istri. Suami fitnah bagi istrinya, istrinya pun fitnah bagi suaminya. Semuanya yang berhubungan dengan hubungan hablun minan nas adalah fitnah, cobaan yang kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersabar dengan hal-hal tersebut. Karena kullu bani adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti memiliki kesalahan. Ketika kita mencari seorang istri yang murni, tidak ada kesalahannya, mustahil. Begitu pula ketika para ummahat mencari suami yang murni, sempurna, tidak ada memiliki kesalahan sedikit pun, maka itu adalah hal yang mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayatnya seperti apa yang telah saya nukilkan tadi. Pertanyaan dari Allah, atasbiru. Apakah kalian bisa bersabar dengan kesalahan atau kejelekan-kejelekan orang lain? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Kemudian ciri yang keempat bagi mereka orang-orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah Jalla wa'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka orang-orang yang bertakwa kalau melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang bertakwa. Ketika terjatuh dalam kezaliman, terjatuh di dalam kesalahan, mereka langsung mengingat Allah. Ini kezaliman, ini kesalahan, ini sebuah dosa, ini kemaksiatan, tidak boleh saya teruskan. Fastaghfirullaha lidzunubihim atau fastaghfiru lidzunubihim, mereka adalah orang-orang yang langsung meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka bukanlah orang-orang yang yusir. Mereka bukan orang-orang yang berkesinambungan terus-menerus di dalam kejelekan tersebut. Jadi mereka sadar ini adalah sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan yang harus kita bertaubat darinya. Sehingga dengan ciri yang terakhir ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka al-musirrun, yang terus-menerus di dalam kezalimannya, yang terus-menerus di dalam kemaksiatannya, yang belum mau bertaubat, yang belum mau mencabut kezaliman dari saudara-saudaranya yang diberikan tuduhan-tuduhan jelek, yang diberikan gelar-gelar jelek, dan dia tidak mau bertaubat, tetap bahwasanya saya memiliki si A, si fulan, teman saya ini adalah kadzab, pendusta, padahal temannya orang yang amanah. Ini kesalahan, dosa, kezaliman mensifati seseorang bukan pada tempatnya. Seorang yang amanah dituduh sebagai pendusta. Seharusnya ketika dia mengetahui itu adalah kezaliman, langsung dia cabut. Kalau begitu saya minta maaf kepada si fulan, dan beliau adalah orang yang amanah. Seperti itu, seorang muslim, seorang muttaqi, seorang yang bertakwa. Tidak musirrun, tidak terus-menerus di atas kezaliman, kemaksiatan yang dia lakukan. Maka begitu pula, kita yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah bentuknya menghardik keluarga-keluarga kita, mencela mereka, memukul dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ciri kalau kita tergolong dari orang-orang yang bertakwa adalah kita akan cepat mengingat Allah Subhanahu wa taala dan langsung bertaubat kepada Allah Jalla wa ala, sehingga tidak menjadi seorang hamba yang terus-menerus berada di atas kejelekan-kejelekan tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan hadis yang ada di dalam Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, dan kita masuk ke dalam bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, bab hal yukanna abah. Sebuah bab yang berkaitan dengan apakah boleh seorang anak menyebutkan kunyah ayahnya. Sebelum kita membaca hadis ini, merupakan sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki nama kunyah. Nama kunyah itu adalah nama yang didahului oleh lafaz abu bagi laki-laki dan lafaz ummu pada ummahat atau wanita. Dan ini merupakan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi kita alaihi salatu wassalam memiliki kunyah Abul Qasim. Dan tidak boleh bagi seorang pun dari umat beliau untuk memiliki kunyah seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Abul Qasim adalah kunyah yang khusus dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika seorang walaupun dia belum memiliki anak, belum memiliki putra atau belum memiliki putri, maka tidak mengapa dia memiliki nama kunyah. Tidak merupakan sebuah syarat. Mereka yang berkunyah haruslah memiliki keturunan. Lihatlah Abu Hurairah, apakah beliau memiliki anak yang namanya Hurairah? Tidak. Ini merupakan salah satu gelar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena beliau Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi, yakni Abu Hurairah, merupakan seorang yang sangat mencintai kucing. Sehingga beliau diberikan kunyah dengan Abu Hurairah. Hurairah itu maknanya adalah kucing betina. Maka seyogyanya kita yang menisbahkan diri kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki masing-masing memiliki nama kunyah yang dengan itu berarti kita telah mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan itu pula kita mengharapkan al-ajr atau balasan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena itu merupakan salah satu amalan soleh. Berkata musannif alaihi rahmatullah bisanadihi an Abdullah ibni Dinar an ibni Umar dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal, beliau berkata lakin Abu Hafsin Umar qada, akan tetapi Abu Hafs Umar telah memutuskan perkara yang demikian dan demikian. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang menjadi syahid inti dari hadis ini adalah ucapan Abdullah ibn Umar yang menyebutkan nama ayahnya dengan kunyah. Abu Hafs Umar telah memutuskan perkara ini demikian dan demikian. Telah lewat pembahasannya pada hadis yang lalu, pada riwayat yang lalu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam yang merupakan riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau alaihi salatu wasallam atau Abu Hurairah secara khusus radhiyallahu taala anhu wa arda menasihati kita untuk tidak menamakan atau tidak menyebut secara langsung nama orang tua kita si fulan tanpa ada satu sebab. Maka ini adalah satu yang dilarang di dalam syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan tetapi jika kita menyebutkan dengan nama kunyah Abu Hafs Umar seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar, ayah beliau adalah Umar ibn Khattab, maka itu pun dilakukan dan tidak ada sama sekali pengingkaran dari kibarus sahabah, tidak ada sama sekali pengingkaran dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum yang kibar, yang mereka memiliki senioritas lebih dari Abdullah ibn Umar. Artinya hal itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan karena nama kunyah ini merupakan satu penghormatan. Kalau di Arab Saudi secara khusus, ketika kita tidak mengenal nama orang yang akan kita ajak bicara, maka kita akan dipanggil atau kita akan memanggil dia, kebiasaan mereka adalah dengan Abu Abdullah, dengan Abu Abdullah atau dengan nama Abdullah atau ka Abdurrahman, hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman, atau ayah dari hamba Allah, ayah dari hambanya Ar-Rahman, Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman. Inilah yang merupakan sebuah kebiasaan, sebuah uruf di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah ketika kita tidak mengetahui nama orang yang kita ajak bicara karena memang di sana banyak orang asing sehingga kita dipanggil Abu Abdullah, ta'al ke sini. Itu mungkin kita yang dimaksud memang, walaupun kunyah kita bukanlah Abu Abdullah ataupun dengan lafaz lain Abdullah atau Abdurrahman seperti yang telah saya sebutkan. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dalam mengomentari hadis ini, fi hadzal athar dalilun ala annahu la haraja fi ayyukanna al-ibn abahu bi kunyatihi allati ushtuhira biha. Dalam athar ini, dalam riwayat Abdullah ibn Umar ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak mengapa seorang anak memanggil atau menyebut ayahnya dengan kunyah yang sudah masyhur dengan kunyah tersebut, bukan namanya tapi kunyahnya. Wa idza da'atil hajah ila dzikrihi bismihi kal hadithi anhu wal ikhbaru an siratihi fahadha la yamna. Jika ada satu keadaan, kata beliau, yang mengharuskan kita menyebutkan nama ayah kita secara langsung, fulan ataukah allan, yang memang itu harus kita sebutkan, seperti kita menceritakan tentang khabar yang dijalani oleh beliau, atau sirah, cerita tentang kehidupan beliau. Maka kata beliau, Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi alaihi rahmatullah, fahadha la yamna. Kalau yang seperti ini tidak mengapa. Yang seperti ini tidak mengapa, kalau memang ada hajah. Tapi kalau tidak ada hajah, kembali seperti adab yang pertama yang telah disebutkan oleh Abu Hurairah, yang tidak boleh seorang anak memanggil nama ayahnya secara langsung. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, hadis yang berikutnya adalah hadis yang dijelaskan oleh musannif alaihi rahmatullah di bawah sebuah bab wujubi silatir rahim. Bab wajibnya seseorang menyambung tali silaturahmi. Berkata musannif alaihi rahmatullah, bisa nadihi an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qal, beliau berkata, lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika ayat ini turun dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-214, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, sebuah ayat yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa anzir, peringatkanlah wahai Muhammad, ashiratakal aqrabin, kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, biasanya beliau bergetar, biasanya beliau kedinginan. Al-muhim, keadaan beliau tidak seperti biasanya, akan mengucurkan keringat yang sangat deras. Sebuah kisah yang telah kita ketahui, awal kali ayat dalam surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dari ayat pertama sampai kelima, yang merupakan sebuah tanda diberikannya Nabi SAW wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berselimut, sangat kedinginan. Dan akhirnya salah satu dari ummahatul mukminin yang bernama Khadijah menyelimuti beliau, yang ketika itu berasal dari Gua Hira. Begitu pula pada ayat-ayat yang lainnya, ketika turun kepada Nabi SAW, surah Al-Mudathir misalkan, ya ayuhal mudathir, wahai orang yang berselimut. Maka yang seperti ini adalah korelasi hubungan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lainnya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu, memberikan kepadamu ucapan-ucapan yang berat, ucapan-ucapan yang tidak ringan. Wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang berat, syariat Islam, bahkan gunung-gunung, langit-langit akan runtuh ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu-wahyu yang ada, sehingga mereka ketika diberikan amanah ini menolak. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard, sungguh kami telah menawarkan amanah ini, menjalankan syariat Islam, menjalankan Al-Quran, menjalankan sunnah Nabi SAW kepada as-samawati wal-ard, kepada langit dan bumi. Akan tetapi mereka menolak, karena mereka merasa tidak mampu. Dan manusia yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan kejahilan, yang penuh dengan kelemahan, bisa dan sanggup menerima amanah tersebut. Sehingga manusia inilah yang memiliki keutamaan lebih daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dari satu sisi. Dari sisi yang lainnya, manusia ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang GR, yang menganggap dirinya bisa. Sementara ini tabiat dasar dari manusia. Bisa untuk melakukan salat 5 waktu, bisa untuk melakukan zakat, bisa untuk melakukan puasa Ramadan, bisa untuk berhaji, bisa untuk ini dan itu, melakukan kewajiban-kewajiban. fikiran yang dia miliki atau sepemahaman yang dia miliki. Tapi ternyata setelah dijalani kehidupan di dunia ini, banyak sekali halangan-halangan untuk bisa menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, atau menunaikan amanah dari sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Mengampuni, sehingga kita membutuhkan al-maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kurangnya sifat amanah yang ada pada kita. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika diturunkan oleh Allah Azza wa Jal ayat yang mulia ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatilah wahai Muhammad keluarga-keluarga terdekatmu. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam langsung bangkit. Fanada, kemudian beliau memanggil, ya bani Ka'ab ibn Lu'ay, wahai bani Ka'ab ibn Lu'ay. Ini merupakan kerabat terdekat yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Angkidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka Allah. Ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya bani Hashim, angkidhu anfusakum minan nar, wahai bani Hashim, selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka Allah. Ya bani Abdul Muttalib, wahai bani Abdul Muttalib, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka Allah Jalla wa'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, semua itu adalah keturunan-keturunan yang dekat hubungannya atau nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ka'ab ibn Lu'ay, begitu pula Abd Manaf dan Bani Hashim serta Abdul Muttalib. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah putri dari Muhammad alaihi salatu wasallam, angkidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu dari neraka Allah. Ini pesan khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada Fatimah. Kemudian kata beliau, fa inni, sesungguhnya aku, la amliku laki minallahi syai'a, tidak memiliki kuasa satu apapun terhadap dirimu wahai Fatimah, ghaira annalakum rahiman, kecuali kalian Fatimah dan nasab-nasab yang sebelumnya yang telah dijelaskan, Abdul Muttalib, Abdul Manaf, Ka'ab bin Lu'ay, dan Bani Hashim, memiliki hubungan kerabat, memiliki hubungan rahim dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sa'abulluha bibalaliha. Bibalaliha bisa dibaca dengan dua harokat, bikasrati alba dan bifathi alba. Bibalaliha dan bibilaliha. Kecuali aku memiliki hubungan kerabat dengan kalian, wahai Fatimah, begitu pula keturunan-keturunan yang telah disebutkan, yang mana aku akan berusaha untuk menyambung tali silaturahim tersebut, hubungan kekeluargaan atau hubungan kekerabatan tersebut selama hidupku. Lafaz terakhir ini, selesai hadis ini adalah hadis yang sahih. Lafaz terakhir yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sa'abulluha bibalaliha, al-balal maknanya adalah al-ma, air. Maka yang diinginkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, yang namanya qati'atur rahim, memutus tali silaturahmi, itu adalah satu hal yang panas, satu hal yang bisa menimbulkan percikan-percikan api, perpecahan. Sehingga ketika beliau alaihi salatu wassalam masih hidup, memiliki azam, memiliki niat yang kuat untuk memendam, untuk memadamkan, meredam, memadamkan api qati'atur rahim, terputusnya tali silaturahim, dengan cara terus menyambung silaturahim antara beliau dengan kerabat-kerabatnya. Maka itu makna dari sa'abulluha bibalaliha, Al-balan adalah al-ma. Sehingga air yang dimaksudkan di sini adalah air yang bisa memadamkan qati'atur rahim. Air yang bisa memadamkan percikan-percikan api perpecahan hubungan antara kerabat-kerabat yang ada di sisi beliau dan kerabat-kerabat terdekat dari beliau alaihi salatu wassalam. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Di antaranya adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada kerabat-kerabat terdekat beliau, Bani Ka'ab, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf dan Abdul Muttalib, yang mana mereka ini adalah keturunan Nabi alaihi salatu wassalam atau memiliki kerabat terdekat dari sisi ayahnya yang namanya rahim, itu al-ubuwah wal umuwah, apakah dari atas, hubungan ke atas, kakek dan yang seterusnya, atau ke bawah. Maka senasab-nasab yang disebutkan ini adalah bagian yang ke atas. Mereka adalah keturunan-keturunan mulia yang berasal dari bangsa Quraisy. Karena Nabi alaihi salatu wasallam merupakan keturunan dari bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ini, ya ini Bani Ka'ab, Hashim, Abdul Manaf dan Abdul Muttalib. Kemudian mereka inilah yang memiliki kerabat dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam yang nasabnya tersambung dengan beliau alaihi salatu wasallam. Begitu pula dengan apa yang di bawah beliau, yaitu putri beliau. Yang disebutkan dalam riwayat ini adalah Fatimah. Ya Fatimah bintu Muhammad. Wahai Fatimah, putri dari Muhammad alaihi salatu wassalam. Angkidhi nafsaki minan nar. Selamatkanlah dirimu dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidaklah menjamin seseorang akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mengkoreksi atau meluruskan pemahaman sebahagian muslimin yang masih menganggap bahwasanya habaib ataukah para wali yang merupakan garis keturunan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang-orang saleh, wali-wali Allah yang sama sekali tidak boleh diganggu. Keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, na'am, tidak boleh kita ganggu. Ahlul bait harus kita muliakan. Akan tetapi ketika kita memiliki satu akidah, satu keyakinan, mereka adalah ahlul jannah, ini yang salah. Habib Fulan, keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang disebutkan oleh dia, apa yang diajarkan oleh dia berarti adalah kebenaran. Ini sebuah kesalahan. Ini yang namanya tadi taklid a'ma, fanatik buta. Yang harus kita ikuti bukanlah Habib Fulan, bukanlah orang yang memiliki keturunan nasab dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan itu. Yang harus kita ikuti adalah Al-Quran, Was-Sunnah, Wahfumus Salaf. Lihatlah Bilal ibn Abi Rabah. Apakah ada keturunan dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak ada. Jauh sekali. Nasab Nabi alaihi salatu wassalam dari bangsa Quraisy, bangsa yang mulia. Bilal, budak sahaya, hamba. Berkulit hitam lagi. Tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ketika Bilal memiliki pemahaman dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita ikuti. Karena mereka adalah a'immatus salaf. Karena hakikat dari salafun salih, para pendahulu kita adalah mereka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Ini yang harus kita hargai. Selain itu, apakah seorang yang memiliki keturunan dengan Nabi alaihi salatu wasallam, nasab dengan beliau bersambung dan memiliki pohon sanad, dan pohon sanadnya mungkin di laminating, dipajang di ruang tamunya, menunjukkan kalau dia memiliki hubungan langsung dengan Nabi alaihi salatu wassalam, keturunan fulan, fulan, fulan, sampai ke Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan bahwasanya itu tidaklah menjamin dirimu masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Tidak menjamin dirimu masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Kenapa? Karena bisa jadi keturunan dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang masuk ke dalam neraka. Siapa kerabat terdekat Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau kita membahas mungkin ayah, ibu beliau, bakal terjadi polemik. Lihatlah Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman Nabi alaihi salatu wassalam. Ada pihak yang mengingkari bahwasanya Abu Talib masuk ke dalam neraka. Saya pikir sepakat muslimin berbeda dengan pembahasan yang pertama tadi, ayah dan ibu Nabi alaihi salatu wassalam. Ada beberapa pihak yang mengklaim mereka adalah ahlul jannah karena mereka adalah ahlul fitrah, belum diutus Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita tinggalkan permasalahan tersebut. Kalaupun hadis-hadis sahih semuanya jelas, inna abi wa abaka finnar, jelas. Tapi kita berusaha ngalah dengan apa yang mereka miliki dari pernyataan-pernyataan tertentu. Kita masuk kepada pembahasan Abu Thalib, paman Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana sekarang beliau? Di syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Abu Thalib. Karena memang Abu Thalib adalah orang yang bersemangat membela Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Thalib ini bukan orang yang 1-2 tahun bersama Nabi, enggak. Musuh-musuh Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan bangsa Quraisy, musyrikin, kufar, semuanya gemetar ketika melihat Abu Thalib, tokoh dari bangsa Quraisy. Akan tetapi beliau menjamin, berjalanlah wahai Muhammad dengan akidahmu, dengan dakwahmu, dengan agamamu yang aku akan membela sampai titik darah penghabisan. Pembelaan yang luar biasa. Akan tetapi di sisi lain, Abu Thalib memiliki jali susu, teman-teman duduk yang jelek. Satu waktu ketika beliau telah membela Nabi alaihi salatu wassalam menjadi pelindung dari dakwah Islam, selesai dari itu beliau kembali ke teman-temannya, ke deretannya Abu Jahal, ke deretannya Abu Lahab, berkumpul bersama mereka, bersama musyrikin. Sehingga ketika Abu Thalib sedang menghadapi sakaratul maut, didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, wahai pamanku. Ini ucapan dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Thalib, sehingga tidak bisa pihak-pihak tertentu mengklaim Abu Thalib tidak ada hubungan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Silahkan belajar sejarah. Maka ya ammi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimah uhajjulaka biha indallah, sebuah kalimat yang aku akan menjadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, bahwasanya pamanku ini telah mengucapkan satu kalimat at-tauhid, la ilaha illallah, yang mungkin bisa jadi akan menjadi satu al-waqi', satu kenyataan, satu realitas. Ketika Abu Thalib mengucapkan kalimat tersebut, nanti ditimbang kalimat tauhid, hadis yang telah kita ketahui bersama, ditimbang kalimat tauhid dengan sekian banyak dosa yang telah dia lakukan, maka timbangan kalimat tauhid ini jauh lebih tinggi, jauh lebih berat, menunjukkan kalimat tauhid memiliki sesuatu yang disebut sebagai fadilah, keutamaan di dalam al-Islam. Itu kalau kita boleh berandai-andai. Tapi ternyata apa yang terjadi, Abu Thalib di sisi lain juga diberikan syubhat oleh jeli susu, teman-teman duduk yang jelek. Maka sekaligus ini kita mengambil faedah bahwasanya teman-teman duduk kita ini berpengaruh. Disebutkan oleh orang Arab, man jalasa janas, man jalasa janas, siapa yang bergabung dengan satu kelompok orang, maka dia akan terpengaruh dengan pikiran-pikiran orang tersebut. As-sahibu sahibun, teman itu akan menarik. Kalau teman kita aktif di masjid, aktif di kajian-kajian ilmiah, mudah melakukan amalan ketaatan, kita akan tertarik dengan amalan-amalan tersebut. Akan tetapi wal'iyadzubillah, kalau kita memiliki teman yang dekat dengan kemaksiatan, dekat dengan kezaliman, dekat dengan perjudian, wal'iyadzubillah, dan yang seterusnya, maka sahibun, itu akan menarik kita untuk melakukan kejelekan-kejelekan tadi. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, keluarlah syubhat dari kaum musyrikin yang ada di sisi Abu Thalib. Atarghabu millata Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Maka itulah yang membuat Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang akhirnya beliau wafat dalam keadaan musyrik, belum beriman. Yang bisa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hanyalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Abu Talib diberikan azab yang paling ringan. Dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika azab yang diberikan oleh Abu Talib, ya, yang azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Talib adalah ketika kaki, dua telapak kaki Abu Talib dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadhu billah, yang mendidih adalah bahagian otaknya. Ini yang paling ringan. Dua telapak kaki dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendidih adalah otak dari Abu Talib, wal iyadhu billah. Maka hubungan kekerabatan tidak menjadikan seorang mulia, tergantung dari amalan-amalan saleh yang dia miliki. Kalau dia keturunan Nabi, akan tetapi yang dia kerjakan adalah perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara kesyirikan, jauh dari tuntunan beliau alaihi salatu wassalam, maka hal itu tidak sama sekali bisa menjadi faedah, tidak bisa menguntungkan untuk dia, karena telah menyelisihi perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah ketika beliau meminta kepada putrinya sendiri, ya Fatimah bintu Muhammad. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya ketika Fatimah harus mendapatkan hukum had, yaitu dipotong kedua tangannya ketika mencuri, maka Nabi alaihi salatu wasallam lah yang akan memenggal atau memotong kedua tangan beliau. Artinya keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, putri beliau, keturunan beliau, apalagi habaib yang ada di zaman sekarang yang jauh, putrinya saja Fatimah tidak bisa Nabi alaihi salatu wasallam selamatkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan Fatimah lah yang menjadikan beliau sebagai ahlul jannah. Wallahu taala alamu bissawab. Mungkin ini ikhwati fillah ya rahakumullah yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang insyaallah taala pada pertemuan berikutnya akan masuk kepada bab yang disebutkan oleh musannif, bab silaturrahim. Bab wajibnya kita menyambung tali silaturahmi. Ada beberapa pertanyaan untuk kita tutup majelis ini. Bismillah, pada surat Al-A'raf terjadi dialog Allah dengan syaitan. Mengapa syaitan begitu berani atau lancang kepada Allah, tidak meminta ampun kepada Allah, padahal saat itu syaitan mengakui keagungan Allah tidak secara gaib. Syaitan mengetahui akan azab yang pedih. Apakah syaitan tidak mengetahui kebesaran Allah pada saat itu? Secara makna hal tersebut mustahil. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Inilah akibat dari al-kibr. Al-kibr bisa mengantarkan seseorang kepada ad-dalalah. Kalau sudah seorang berada di jalur yang menyimpang, maka seperti apa yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa man yudlilillahu fala hadiyalah." Barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. "Wa man yahdillah," barang siapa telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bisa yang menyesatkan dia. Tidak ada yang bisa menyesatkan jalan dia. Maka inilah akibat dari kesombongan yang dimiliki oleh syaitan. Dan dengan kesombongan tersebut, seorang bisa melakukan apa yang dia fikir adalah sesuatu yang mustahil. Jangankan hanya membantah atau melawan Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala pun mudah kalau mereka adalah orang-orang mutakabbirin. Lihatlah bagaimana Fir'aun menganggap dirinya ilah. Kalau di zaman sekarang mungkin untuk takribul faham, mendekatkan pemahaman-pemahaman kita, lihatlah bagaimana keadaan Syiah, yang mereka adalah orang-orang mutakabbirin hakikatnya, orang-orang yang sombong. Karena sekian banyak kebenaran mereka tolak, sehingga hal itu menjadikan mereka lancang, mengatakan Aisyah penzina, Abu Bakar kafir, Umar kafir, dan yang seterusnya. Ini adalah akibat dari al-kibr. Sehingga hati-hatilah ya ikhwah dari yang namanya sifatul kibr. Bagaimana jika orang tua yang memutuskan silaturahim terhadap anaknya dikarenakan anaknya belajar sunnah? Jangan kejelekan dibalas dengan kejelekan. Ketika orang tua kita marah, mungkin satu hal yang wajar. Sekian tahun telah mendidik kita, sekian tahun telah membesarkan kita dengan harapan-harapan yang mereka miliki, dan ternyata kita berbalik arah, tidak seperti apa yang mereka inginkan, maka nasihat dari saya pribadi adalah ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar sunnah, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenal agama Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan janganlah kejelekan dibalas dengan sebuah kejelekan. Artinya ketika berusaha, mereka berusaha untuk memutus tali silaturahim, jangan kita ikuti jalur mereka. Kita harus melawan kejelekan atau putusnya tali silaturahim tersebut. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa terus menyambung tali silaturahmi dengan mereka, walaupun sulit, memang sulit, tapi itulah yang namanya perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Buktikan bahwasanya sunnah yang telah Anda pelajari, Al-Qur'an yang telah dikaji, membawa Anda sebagai seorang anak yang bisa menyambung tali silaturahim dan bisa membanggakan kedua orang tua Anda. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, Anang mau bertanya, apakah sah jika seseorang mabuk atau marah pada puncak yang tinggi lalu mentalak istrinya? Hal ini telah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah, yang mana beliau mengklasifikasi yang namanya amarah itu terbagi menjadi beberapa jenis, paling tidaknya terbagi menjadi dua jenis secara umum, secara global. Yang pertama yaitu marah masih dalam keadaan sadar, dia masih menyadari apa yang keluar dari lisannya. Kalau seperti ini berarti jatuh talaknya. Tapi kalau seperti yang disebutkan pada pertanyaan ini adalah jenis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz, yaitu dia marah tidak sadar apa yang dia keluarkan dari lisannya, seperti orang mabuk, gak sadar kalau dia telah mentalak istrinya, karena memang puncak kemarahannya sudah pada puncak yang paling tinggi. Maka hal tersebut dijelaskan oleh beliau, tidaklah terjatuh talak yang dia keluarkan, walaupun tiga talak. Aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu, dengan keadaan tidak sadar, artinya akalnya hilang, maka tidak ada satupun talak yang jatuh kepada istrinya. Akan tetapi hati-hati, kalau masih pada jenis yang pertama, masih sadar, berarti talaknya telah jatuh pada istrinya. Apa yang disyariatkan saat bertemu sesama muslim, ummahat, apakah disyariatkan cipika-cipiki, pipi ketemu pipi, atau leher ketemu leher? Jazakallahu khairan, amin wa iyakum. Sesama ummahat, jika bertemu, saya pikir untuk bersalaman, menjabat tangannya cukup. Karena yang namanya mu'anaqah, cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, adalah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nisa ussahabah ketika pulang dari safar. Jadi ketika masih bermukim, rumahnya cuma di Gang Hidayah sini, ketemu cipika-cipiki enggak perlu. Dekat. Kecuali mungkin dia datang dari Balikpapan atau dari Penajam atau dari tempat-tempat yang lainnya yang merupakan safar. Dia adalah seorang musafirah, maka ketika bertemu itulah kesempatan di mana Nabi SAW dan nisa'us sahabah menganjurkan untuk melaksanakan al-mu'anaqah, yaitu mencium pipi kanan dan pipi kiri. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW yang dilakukan secara berdiri. Ini sekaligus mungkin mengkoreksi beberapa ikhwan atau beberapa saudara-saudara kita yang biasanya melakukan mu'anaqah dalam keadaan duduk. Saya pribadi ketika berada di kota Al-Madinah memiliki kebiasaan untuk bermu'anaqah dalam keadaan duduk karena letih dan yang semisalnya, sebab-sebab yang ada. Satu hari ketika saya berziarah kepada Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, ketika itu masih di kota Mekah beliau, karena saya dari Madinah safar berarti, saya bersalaman dengan beliau dan berusaha untuk bermu'anaqah dengan beliau, mencium pipi kanan dan pipi kiri beliau, tapi ditahan oleh beliau dengan tangan beliau, menunjukkan bahwasanya beliau enggan untuk bermu'anaqah. Ketika duduk, sempat saya tanyakan, kenapa wahai Syekh, Anda tidak berkenan karena kami rombongan ketika itu, maka beliau hafizahullahu wara'ah menjelaskan bahwasanya yang sunnah ketika seorang bermu'anaqah, ini umum bagi ikhwan dan ummahat, adalah dalam keadaan berdiri, sehingga walaupun dalam keadaan safar bisa dengan yang duduk berdiri, atau kalau yang duduk tidak mau berdiri berarti hanya sekedar salaman seperti biasa. Tidak dianjurkan bermu'anaqah dalam keadaan duduk. Wallahu a'lamu bissawab. Anda mendengar dalam dakwah di siaran radio, pematerinya berkata bahwa air kencing, air seni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa diminum dan akan membuat seorang yang minumnya di waktu itu dijauhi oleh penyakit jasmaninya. Apakah ini benar? A'udzubillah minat dalal. Ini adalah satu hal yang gulu yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Kalau keringat terus yang berkaitan dengan rambut, sisa rambut Nabi alaihi salatu wasallam yang jatuh, yang rontok, itu mungkin mereka bertabarruk dengan hal itu. Dan itu dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam karena memang jasad beliau adalah jasad yang mubarakah, yang diizinkan. Akan tapi kalau sampai ke air seni, a'udzubillah. Yang disebutkan di pertanyaan ini adalah pemateri dari radio orang awam, dan saya lebih condong yang mengucapkan ini sepertinya adalah seorang yang sufi. Karena seorang sufi biasanya terlalu ghulu, berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan artinya kita mengingkari kecintaan mereka, lah. Ini yang suka dipelintirkan oleh mereka. Kaum Wahabi ini tidak cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kaum Wahabi ini melarang ziarah kubur. Kaum Wahabi ini melarang selawat kepada Nabi. Siapa yang melarang itu semua? Tidak ada yang melarang itu semua. Bahkan itu adalah hal yang disyariatkan. Yang dilarang adalah al-ghulu, berlebih-lebihan. Siapa yang melarang? Bukan kita. Yang mereka bahasakan bukan kaum Wahabi. Yang melarang adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis beliau, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Tiga kali diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.